Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladhi faradha 'alaina siyam wa anzalal Qur'an fi syahri Ramadan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Sayyidil Arabi wal Ajam wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi wa dhurriyatihi wa ashabihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin min yaumina hadha ila yaumiz ziham amma ba'du. Ingkang mulya panjenenganipun Habib Taufik bin Abdul Qadir Asy-Syakaf ugi sedaya para habaib ingkang mulya, yang terhormat Bapak Wakil Gubernur, ugi Bapak Bupati Kepala Daerah Kabupaten Pasuruan, yang terhormat sedaya para sepuh, para kiai, para asatid, jamaah Khatmul Quran, sedaya ingkang mulya, hadirin rahimakumullah, kula namung tetungo sepindah muka-muka kita sedaya niki angsal barokahi Al-Quran, angsal syafaati Al-Quran. Wonten dunya, wonten kuburan besok, ngantos wonten akhirat, muka-muka oleh syafaati Al-Quran. Para rawuh, Al-Qur'an niki pedoman hidup kula panjenengan. Muga-muga manah kula panjenengan selalu nderekaken napa sing dipun dawuhaken kali Al-Qur'an. Al-Qur'an niku dipun sebut wonten ing dalem ayate maka na hadisayyuftar. Mboten enten Quran isi omong kosong niku mboten enten. Lek Quran dawu putih, putih temenan. Lek Quran dawu ireng, ireng temenan. Napa mawon sing didhawuhaken ana jero Quran? Barang cilik, barang gedhe, sing ketok meripat, sing mboten ketok meripat, sing singen ewonan taun. Sing besok seewonan tahun sedoyo niku bener, mboten enten sing salah. Mila monggo kula sampean sing bapuh nyekeli Al-Qur'an. Lek jari Qur'an haram wis ojo tola-tole wisan. Monggo didoi. Lek jari Al-Qur'an wajib monggo kita lampai. Insyaallah dadi wong selamat dunia akhirat. Qur'an niku sing didhawuhaken mboten enten barang sing goro. Masuk akal temenan, ndak masuk akal lek sing dawu Quran temenan. Coba wonten Al-Qur'an didawuhaken ono wong turu 309 taun. Cara akal-akalan ndak masuk. Yo nopo ono wong turu 309 taun. Ojo 309 taune tok ae. Tiang tilem niku mboten mangan, mboten ngombe kok kuat 309 taun. Tapi sing dawu Quran temenan. Ahli sejarah sak dunya temenan. Malah peristiwa niki asale Kanjeng Nabi dites kali wong Yahudi. Wong Yahudi sing pengalaman takon Kanjeng Nabi, "Muhammad, sampean ngaku dadi utusan. Ayo critakno bareng sing kuno, sing aneh." Langsung Kanjeng Nabi ndingkluk malaikat Jibril rawuh betok surat surat Kahfi, nyeritakno ashabul Kahfiku sare 309 taun. Jari akal gak masuk cuma Quran sing dawuh. Mantuk-mantuk wong Yahudi. Kok weru Muhammad? Wong barang aneh kaya ngono. Pancen Kanjeng Nabi niku mayantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Angger dawuh Kanjeng Nabi duduk karepe dhewe. Duduk karepane hawa. Tapi dibimbing kali wahyune Gusti Mereka ini temenan. 300 tahun lek diturut ceritane, ya opo kok sampai ana wong turu 300 tahun. Ceritane ana pemuda kata ini ku pitu. 6. Pitu. Sak temene macam-macam katane. Sing paling pasti ku pitu. Pitu niki urip di negara sing ketepaan penguasa ini ku dolim. Ngani ngoyo. Lek ana wong ibadah malah di pulau soro. Lek ana masih ya didukung. Niki monggo ditungakno. Gus Saiful niki dadi wakil gubernur Pulau Bunga diantara garapane wakil gubernur Jawa Timur sak niki sing dikekno wali kota Surabaya kate ngentekno doli niku. Muga-muga dihasilno kali Allah. Amin. Sing ngoten-ngoten niku sing kula kepingine. Berkali kula sing ndukung Gus Saiful wakil gubernur Gus Irsad dadi bupati oleh jenenge putrane kiai cedhek kiai. Lek ana apa-apa diilingno insyaallah ya nrimo. Lek gak nrimo ya ketemenan. Lah wong ditulungi sabene kok nggih. Nah, niki para rawuh ketepaan sing pemerintahi dolim. Ajaane elek tok, maksiat tok. Mboten kiat. Jadi arek pitu iki, aku lek urip dek kene. Agamaku kuat, urip imanku urip, guluku sing pedhot. Lek guluku selamat, imanku sing pedhot. Luwe enak metu ae, medal. Ngungsi arek pitu niki. Kok dilalah. Tengah dalan niku ana asu melok. Diketak-ketak dak gelem nyingkri. Apa sing dilakoni wong pitu ditiru. Wong pitu ngasu istirahat lunggu, sah asune melok lunggu. Wong pitu ngadeg melaku maneng, asune melok melaku. Sampai wong pitu iki mlebu wonten jerone guwa, asu melok mlebu guwa. Wong pitu niki sare, asu melok turu. Saking nemene setiae nang wong pitu niki. Lho mulo diceritakno, asu sing melok arek bagus pitu niki, pemuda niki sing pitu niki. Iku diceritakno besok di swarga gak ono asu, cuma ono sitok iki tok. Dadi asu iso mlebu swarga, oleh apa? Melok wong bagus. Dalek Purwosari gak dadi wong melok wong bagus. Kati kepingin dadi misore asu. Kali ngoten tok. Jadi ini besok di akhirat ini ada suarga, ini ada asu melibu suarga. Gara-gara asu ini melok wong pitu yang bagus ini. Fidyatun amanu wazidnahum huda. Bener ada enom, tapi imannya kuat. Pitu dunia hebat. Kena dipeloi masih nom-nom. Mereka ini kalau masih, Gus Irsad ini masih nom, tak calon bupati. Maksudnya si Gus Ipul ini enom, tuan kulo kali Gus Ipul ini. Belum dukung calon wakil gubernur. Wong niki koncone niku kula niki koncone abai. Cuma nomor teman kula didik. Ya bener lek Gus Ipul ambek Gus Irsad iki setengahe ngaku wong tua kula, mulai biyen koncone wong tuane. Tapi muga-muga ae lek tak elingno nurut to, muga-muga. Tapi insyaallah nurut, insyaallah nurut. Lek gak nurut ketemenen hadman. Ya napa para rawuh? Niki diceritakno asu sing melok wong bagus iku wau besok iso dadi sababe mlebu swarga. Muga-muga kula sampean besok melok Habib Taufik mlebu swarga. Nggih, lek melok iku sing temenanan, kirasi Pak Wakil Gubernur wau. Ojo dipek pucuk-pucuke. Sing temenan enak gak enak melok wong sing bagus. Ya sembarang wis. Sembayang melok wong sing bagus, poso melok sing bagus. Zakat melok sing bagus, pengajian melok sing bagus, maca Quran melok sing bagus, nyambut gawe melok wong sing bagus, milih gubernur melok sing bagus, milih presiden yang ngono melok sing bagus. Kali terus nang ngoten tak mawon. Deloken sampeyan seru wis, wong bagus-bagus nang ndi? Telok ono, insyaallah selamat. Kula mboten kajenge kampanye, iki entek-entekan bengi iki nggih. Kula wau lali diundang Gus Ibu, Gus Irsad lali kula. Dadak mari ngaji, mari traweh, ndelok debat presiden dadakan. ditelpon kula. Ditelpon kali Gus Ipul. Masyaallah, wong tuwa iki lalian panjene alhamdulillah. Pun para rawuh, Quran iki lek dawuh mesti tempat. Setengah saking dawuh Quran sing perlu kula cekeli, kabeh perlu dicekeli. Ya napa? Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Wong sing apik-apik kelakuane, wong sing apik-apik tingkah polai, wong sing apik-apik iktikote, lafi na'im. Besok ono suwargane Gusti, suwarga na'im. Wa innal fujjara lafi jahim. Wong sing lacut-lacut, sing elek-elek kelakuane, jak melok wong apik dak gelem melok wong apik. Sing dibeloki wong elek lafi jahim. Besok ono neraka jahim. Naudzu billah. Milo niki monggo dicepeng. Wong apik besok ono swarga, wong elek besok ono di neraka. Apik miturut kacamata syariat Islam, elek nggih miturut kacamata syariat Islam. Lek apik jare Quran yaiku wong apik. Innal ladhina amanu wa amilus solihati ulaikahum khairul. Wong sing iman, sing amal soleh, ya iku jenenge wong api. Wong api iki jazauhum inda rabbihim jannatu adn. Besok walesane bakal dilebokno swarga adn. Nila muka-muka kula panjenengan dadi wong sing api. Amin nggih. Lan muka-muka kula sampean selalu kumpul kali tiang sing api. Al-Qur'an nggih ngoten. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhan nasu taqullaha wa kunu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. He wong-wong sing iman, wedi nang Allah. Ya Allah, Gusti Allah saking welasi teng kula sampean. Dikongkon wedi nang Allah, sik dikai tambahan, wa kunu ma'as shodiqin. Ibadah kon, tapi ojo lali, masih kon ibadah wa kunu ma'as shodiqin. Kudu kumpul ambek wong sing bagus-bagus, wong sing temen-temen. Napa? Lek ibadah tok pas dak kumpul wong bagus, kuatir kepencut, keliru, melok patune wong kelakuan sing elek. Wong ahli ibadah kumpul wong elek, iso ketularan elek. Tapi lek wong iku ahli ibadah banjur kumpul ampe wong bagus, insyaallah ila akhirihi dadi wong sing bagus. Menungso niki gampang ketularan. Lan ketularane barang bagus nang barang elek iku sing akeh barang bagus ketularan elek. Lek elek ketularan bagus iku arang-arang. Ana wong gudiken ambek wong waras. Napa sing waras ketularan gudiken, napa sing gudiken ketularan waras? Loh, niku lho. Sing waras lek ketularane kumpul ambek gudiken iso kenek gudiken. Wong bisu kumpul ambek nang wong bisu. Apa sing gak bisu ketularan gak bisu? Apa sing bisu ketularan gak bisu? Apa sing gak bisu ketularan bisu? Sing gak bisu ketularan? Nggih ngeten iki wis watek niki. Lah mulane lek kula sampean kumpul ambek tukang tuku togel, ketularan tuku togel kowe. Muka-muka mboten. Niki para rawuh leres dawuhe Pak Wakil Gubernur kula wau. Monggo mepet nang wong sing api-api nang Habib Taufik, nang pepiro pinten para hadae para ulama, insyaallah dadi selamat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Wali-wali, sahabat-sahabat, kabeh niku dawuh, wong kudu kumpul bareng wong sing bagus-bagus, insyaallah dadi wong selamat. Niki pematur kula muka-muka poso kula sampean diterima kali Allah. Ibadah-ibadah kula sampean diterima kali Allah. Muka-muka dipanjangno umur iso tutuk nang riyoyo. Amin. Muka-muka riyoyo lahir, riyoyo batin. Lan muka-muka ditambahi panjang umur bisa menangi wulan Ramadan tahun sing bakal teko. Amin. Para rawuh menika ingkang saged kula aturaken sepindah malih. Monggo tetep dadi wong cinta Al-Qur'an. Melo Al-Quran, iki besok jadi pertanyaan di kubur. Wama imamuka, opo sing kon tut, opo sing kon peloi. Jawaban sing bener, Al-Qur'anu imami. Sing kula peloi niku Al-Qur'an. Ojo keliru, takoni malaikat, wama imamuka, opo sing kon peloi. Kula nderek maro tuwa blaen. Blaen sampean iki. Ah, monggo muka-muka mana kula sampai dibuka kali Allah oleh taufik hidayat barokai Al-Qur'an barokai kumpul kali tiang sing sae-sae muka-muka dadi wong bagus dunia akhirat semanten. Alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.